الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Masih melanjutkan pembahasan tentang asyhadat, persaksian-persaksian bahwa hukum mempersaksikan sesuatu yang selain yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala fardhu kifayah. Apabila ia telah ditetapkan untuk menjadi seorang saksi, maka dia wajib untuk mempersaksikan tentang apa yang dia ketahui dengan penuh kejujuran tanpa ada unsur kedustaan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, adillatu masyru'iyyatiha, dalil-dalil tentang disyariatkannya bersaksi. Dalla ala masyru'iyyati syahadati al-kitab was-sunnah wal-ijma', yang menunjukkan disyariatkannya persaksian berdasarkan kitabullah dan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Amal kitabu fa qawluhu ta'ala, adapun dalil diperintahkannya mempersaksikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'bash shuhada'u idza ma du'u, dan janganlah para saksi itu mencegah diri, enggan untuk bersaksi ketika mereka dipanggil, diajak untuk menjadi saksi dalam keadaan dia mengetahui hakikat dari sebuah kejadian yang terjadi, apalagi ketika tidak ada saksi-saksi yang lain. Tidak ada saksi-saksi yang lain, hanya dia dengan temannya misalnya. Maka dalam keadaan seperti ini menjadi fardhu ain baginya untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah kita terangkan. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wa aqimush syahadata lillah, tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jal, wala taktumus syahadah, jangan kalian menyembunyikan persaksian kalian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh, barang siapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka ini menunjukkan hatinya itu berdosa, fajir, tidak amanah. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah, wa ashhidu dhawai adlin minkum, dan angkatlah sebagai saksi dua orang yang adil di antara kalian. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jalla, wastashhidu shahidaini min rijalikum, fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan mimman tardawna minasy syuhada, dan carilah dua orang saksi dari kaum lelaki di antara kalian untuk mempersaksikan sesuatu, apakah itu transaksi jual beli di antara kalian atau yang lainnya. Apabila tidak terdapat dua orang saksi dari kaum lelaki, maka boleh satu laki-laki dan dua wanita, karena persaksian seorang wanita itu setengah dari persaksian lelaki. Sehingga apabila tidak terdapat seorang lelaki yang lain, maka boleh diganti dengan dua wanita yang mempersaksikan sebuah kejadian. Mimman tarawawna minasyuhada, dari orang-orang yang kalian ridhai, yang diketahui kejujurannya, yang dia bukan dari kalangan orang fasik, yang terpenuhi syarat-syarat, mereka diperbolehkan untuk menjadi saksi. Ini dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang perintah untuk bersaksi. Wa minas sunnati, adapun dari dalil sunnah, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala syahidaka aw yaminuh, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua orang yang berseteru, dua orang yang berselisih. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang yang menuduh, kata beliau, hendaknya engkau mendatangkan dua saksi yang membenarkan tuduhanmu tersebut, atau jika engkau tidak memiliki saksi, maka yang tertuduh menegakkan sumpah bahwa apa yang dituduhkan kepadanya merupakan hal yang tidak benar. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, demikian pula hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara, bukti harus didatangkan oleh seorang penuduh, maka dia harus membawa hujjah atas tuduhannya tersebut. Di antara hujjah itu adalah apabila dia mampu mendatangkan saksi. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan disyariatkannya mempersaksikan seseorang atau dua orang dalam sebuah kejadian. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala mashru'iyyatiha, para ulama telah bersepakat tentang disyariatkannya persaksian itu. Li itsbatil huquq, untuk menetapkan hak-hak, memberikan seorang pemilih hak itu haknya, sehingga seorang tidak semena-mena, seorang tidak serampangan dalam melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa bukti, tanpa bayyinah. Wa li annal hajata da'iyatun ilaiha, dan karena kondisi dan kebutuhan memang mendesak dan mendorong untuk adanya persaksian. Maka manfaat dari persaksian ini agar kemudian sebuah pertikaian, sebuah perselisihan itu bisa diselesaikan dengan seadil mungkin. Al-mas'alah tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu asy-syahidi alladzi tuqbalu syahadatuh, syarat-syarat seorang saksi yang diterima persaksiannya. Jadi ternyata tidak setiap orang boleh untuk diangkat sebagai saksi. Namun di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar orang itu layak diangkat sebagai saksi. Yushtaratu fi man tuqbalu syahadatuhu asy-syurutu taliyah, disyaratkan bagi orang yang diterima persaksiannya syarat-syarat berikut ini. Syarat yang pertama, al-Islam, dia harus muslim. Dia harus muslim. Maka seorang yang kafir tidak diterima persaksiannya, tidak dianggap persaksiannya. Karena orang yang kafir tidak dianggap sebagai orang yang terpercaya. Tidak dianggap sebagai orang yang terpercaya, sehingga tidak diterima apapun agamanya. Kecuali nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya darurat, maka diperbolehkan mereka diangkat sebagai saksi. Fala tuqbalu syahadatul kafir, maka tidak diterima persaksian orang kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa ashhiru dhawai adlim minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Jadi syaratnya harus adil. Orang yang kafir tidak dianggap sebagai orang yang adil. Wa qawlihi azza wa jal, mimman tardawna minasyuhada, demikian pula firman Allah, dari orang-orang yang kalian ridhai, dari orang-orang yang bisa diangkat sebagai saksi. Jadi saksi itu harus diridhai, termasuk diantara syarat diridhainya saksi apabila dia muslim. Seorang yang kafir bukan seorang yang mardhi, bukan seorang yang diridhai di tengah-tengah kaum muslimin. Wal kafiru laysa biadlin wala mardhi. Orang yang kafir itu tidak termasuk orang yang dianggap adil, terpercaya, dan bukan pula orang yang diridhai. Wa tuqbalu shahadatul kuffari min ahli alkitab fi halil wasiyati fi as-safar li ajli ad-darurah. Namun kata beliau, boleh diterima persaksian orang-orang kafir, namun khusus dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi atau Nasara. Mereka boleh dijadikan sebagai saksi ketika orang yang akan meninggal dalam perjalanan safarnya ingin menyampaikan wasiat. Ada seorang muslim sedang melakukan perjalanan safar. Lalu kemudian dia sakit keras, dia mengkhawatirkan dirinya akan mati. Nah, pada saat itu dia mencari muslim yang lain, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai saksi. Adanya orang kafir. Adanya orang kafir dari ahlul kitab. Maka dialah yang diangkat sebagai saksi. Kenapa? Li ajli darurah, karena sifatnya darurat. Tidak ada lagi yang lain. Tidak ada lagi yang lain. Wa dzalika idza lam yujad ghairuhum, dan itu diperbolehkan apabila tidak lagi ditemukan kaum muslimin yang boleh dijadikan sebagai saksi atas wasiat yang dia sampaikan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainakum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyati ithnan dawa 'adlin minkum aw akharan min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Wahai orang-orang yang beriman, persaksian di antara kalian apabila salah seorang di antara kalian mendekati kematiannya dalam keadaan dia hendak menyampaikan wasiat, maka hendaknya ada persaksian dua orang yang adil di antara kalian. Maksudnya di antara kalian kaum muslimin. Itu kalau ada. Atau kalau tidak terdapat kaum muslimin, maka diperbolehkan selain kalian. Selain kalian, maksudnya selain kaum muslimin. Berarti orang kafir yang diutamakan kalau mereka dari ahlul kitab. In antum darabtum fil ard, pada saat kalian melakukan perjalanan di muka bumi, fa asabatkum musibatul maut, lalu kalian ditimpa musibah yang kalian akan meninggal dalam perjalanan itu. Tidak ada kaum muslimin yang bisa dijadikan sebagai saksi. Maka boleh dari orang-orang kafir, diutamakan dari ahlul kitab. Qala Ibnu Abbas wa jama'atun katsiruna fi qawlih, berkata Ibnu Abbas dan segolongan atau sekelompok yang banyak dari kalangan para ulama, mereka menerangkan makna dari firman Allah au akharani min ghairikum, atau dua orang yang menjadi saksi dari selain kalian. Kata mereka, ay min ghairil muslimin, dari selain kaum muslimin, yakni ahlul kitab, yaitu dari ahlul kitab. Ini kondisinya darurat, bolehnya menggunakan persaksian dari orang-orang kafir tersebut. Adapun ketika terdapat kaum muslimin, maka kaum muslimin lebih utama untuk dijadikan sebagai saksi daripada orang-orang kafir. Saya kira sampai di sini ikhwan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wah.